Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita. Hadis berikutnya dibawakan oleh Hafidh rahimahullah dalam bab al-birr wassilah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Jabir berkata, Rasulullah bersabda, setiap kema'rufan adalah sedekah. Sebagai sedekah, diriwayatkan oleh Bukhari. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an, dan dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu sepelekan sedikit pun perkara yang ma'ruf, walaupun kamu hanya menemui saudaramu dengan wajah yang cerah atau menyenangkan, berseri. Akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Terkait makna yang sama, hadis ketiga beliau bawakan, wa an Abi Dzar qala Rasulullah sallam, dari Abu Dzar pula Rasulullah sabdakan, idza tabakhta maraqah fa akthir ma'aha wa ta'ahat jiranaka. Jika kamu memasak, maka perbanyak kuahnya dan berikan tetangga-tetanggamu, beri dari kuahnya apa yang kamu masak. Akhrajahu Muslim. Hadis juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ada pula hadis yang semakna dengan tiga hadis yang dibawakan Hafidh, yaitu di Bukhari dari Sa'id ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari, dari ayahnya, dari kakeknya Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala kulli muslim sadaqah. Setiap muslim berkeharusan untuk bersedekah buat baik. Qalu fa in lam yajid, tanya para sahabat, kalau dia enggak punya untuk dia sedekahkan. Qala fa ya'malu bi yadai wa yanfa'u nafsa wa yatasaddaq. Ya, hendaknya dia berbuat kerajinan apa dengan kedua tangannya, sehingga itu manfaat untuk dirinya dan bisa sisanya dia sedekahkan. Qalu fa illam yastati aw lam yaf'al, tanya lagi para sahabat, kalau dia enggak bisa untuk bekerja dengan tangannya atau tidak dia lakukan itu, bagaimana? Qala fa yu'inu dal hajatil malhuf. Rasul jawab, ya hendaknya dia bantu orang yang dalam hajat perlu bantuan, itu juga sedekah. Qalu fa illam yaf'al, tanya lagi para sahabat, kalau itu juga tidak dia lakukan, qala fa ya'muru bil khair au qala bil ma'ruf. Rasul jawab, ya hendaknya dia perintah kepada yang baik atau kepada yang ma'ruf. Qala fa illam yaf'al, kalau itu pun tidak dia lakukan, qala fayumsiku anisyarr fa innahu lahu shadaqah, maka hendaknya dia menahan diri dari kejelekan karena itu sebagai sedekah baginya. Hadith-hadith ini mengajarkan kepada kita perintah dan anjuran sangat untuk bersedekah dan berbuat ma'ruf, dan kema'rufan atau sedekah itu banyak pintunya, terkadang dengan harta, terkadang dengan selainnya, bisa dengan tenaga kita dan yang lainnya. Dan bahwasanya kebaikan itu merupakan akhlak yang begitu mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya, agar kemudian sekecil apapun, kalau itu selama itu adalah kebaikan, tidak pantas untuk disepelekan. Tidak pantas kemudian orang melihatnya kecil kemudian tidak mau melakukannya, tidak mau memberikannya kepada orang lain. Mungkin di penglihatanmu itu kecil, sepele, padahal itu di mata orang lain sangat berharga dan besar. Yang jelas Rasul sebutkan jangan disepelekan yang ma'ruf dan yang baik itu. Di Adabul Mufrad Bukhari ada tambahan lafaz, wa ma anfaqar rajulu ahla ahlihi kutiba lahu bihi shadaqah, dan yang dibelanjakan oleh seorang suami kepada keluarganya tertulis baginya sebagai sedekah. Wa ma waqa bihil mar'u irdahu fa huwa shadaqah, dan juga yang dengannya seorang muslim menjaga kehormatan dirinya juga menjadi sedekah. Hatta sesuatu yang wajib, hak seorang istri, dan dia berhak menuntut cerai bahkan jika tidak diberi belanja dengan baik. Kewajiban seorang suami yang mau tidak mau harus dia berikan pada istrinya, itu pun bukan hanya sebagai kewajiban, bisa berpahala sebagai sedekah. Dengan niat yang saleh dia berpahala dengan semua itu sedekah. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim atau muslimah, atau segala sesuatu yang dikatakan, diucapkan oleh seorang muslim atau muslimah, bisa tertulis baginya sebagai sedekah, berpahala untuknya. Al-ma'ruf, kema'rufan, kata Raghib Al-Asfahani rahimahullah, nama bagi segala sesuatu dari perbuatan yang memang dikenal baik di dalam syariat, sesuatu yang dinilai baik oleh syariat dan juga oleh akal yang masih sehat dan bersih menilai dan menganggap itu sebagai kebaikan. Kema'rufan termasuk dari af'alul bir, termasuk dari perbuatan-perbuatan bakti seseorang kepada orang lain, baik itu ma'ruf di dalam adat kebiasaan kultur suatu masyarakat ataupun tidak menjadi kebiasaan, tidak ma'ruf dalam kultur mereka, tetapi syariat menyatakan itu bakti dan kebaikan, ma'ruf. Hal ini mengharuskan seorang muslim dalam melakukan semua itu hendaknya menyiapkan niat yang baik, niat yang saleh, sehingga berpahala orang yang melakukannya sedekah, sehingga sedekah ini tidak menjadi keistimewaan orang-orang berkecukupan. Tidak hanya yang kaya raya yang bisa bersedekah, sebagaimana pula sedekah pula tidak harus dengan materi, kadang dengan kata-kata, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, bahkan dengan kamu bermuka manis kepada saudaramu ketika bertemu dengannya. Dan banyak dari perbuatan-perbuatan sedekah ini bila masyaqqah, mudah dilakukan dan tanpa resiko, tanpa beban sama sekali. Sedekah tentunya ijma', kesepakatan ulama menyatakan itu bukan kewajiban, bukan fardu, tetapi sunnah dan makarimul akhlak, akhlak yang sangat terpuji. Semula sedekah ini, kata Imam Ibnu Battal, yang dikeluarkan oleh seorang hamba dari hartanya dengan tatawu, bukan karena wajib, tapi dari dirinya sendiri bersedekah, mengeluarkan sebagian dari hartanya. Tetapi terkadang digunakan juga sedekah ini untuk sedekah yang wajib, zakat. Disebut sedekah karena orangnya berarti menjaga sidq, kejujuran dalam imannya. Tidak akan, kalau bukan karena iman orang mau melakukan sedekah, dia yang cari, capek, dia harus berikan kepada orang lain. Di dalam hadis tentunya ada anjuran untuk orang itu bekerja dan mencari penghasilan, cari nafkah, sehingga dengan dia bekerja dan mencari penghasilan, dia bisa membelanjai dirinya sendiri, kebutuhan-kebutuhannya, tidak menghinakan dirinya dengan minta-minta kepada orang lain, dan bahkan dia bisa bersedekah dari sebagian rizki yang Allah berikan padanya. Bekerja, cari nafkah yang halal. Hadis juga mengajarkan anjuran untuk berbuat baik selama itu memungkinkan dan bisa kita kerjakan. Hadis juga mengajarkan orang yang menginginkan sesuatu tetapi terhalang karena kesulitan atau berat karena alasan tertentu, maka hendaknya berpindah kepada suatu yang lain yang lebih ringan yang memungkinkan dirinya. Makanya sahabat tanyakan, sedekah kalau gak bisa ya Rasulullah, gak punya uang pas-pasan misalnya, atau gak ada bahkan, ya pindah kepada yang lain, bekerja dengan tangannya, bermanfaat untuk dirinya, bersedekah. Kalau gak bisa ya Rasulullah, ya dia bantu orang yang memerlukan bantuan. Kalau tidak dia lakukan, dia beramar ma'ruf dan seterusnya. Mengajarkan orang jangan monoton satu pintu, itu yang dia seriusi, walaupun dia gak bisa, dia berat, tetap terus itu saja. Jangan, kalau memang kamu merasa gak mampu itu, tinggalkan, pindah kepada yang lain yang lebih memungkinkan bagimu untuk menjalaninya. Walhamdulillah, pintu-pintu kebaikan banyak di dalam syariat ini. Hadis Rasul sebutkan bahwa membantu orang yang dalam keadaan butuh hajat itu juga sedekah. Baik membantu dengan perbuatan, kamu bertindak, atau dengan kata-kata. Paling tidaknya kamu musyawarah dan memberi solusi, memberi masukan, kamu berikan padanya advice yang baik. Ini baiknya begini, ahsannya begini, begini, begini. Itu sudah sedekah bagimu. Tidak harus dengan tenagamu, tidak harus pula dengan hartamu. Di dalam hadis pula ketika Rasul sebutkan hendaklah dia memerintah kepada yang baik atau menahan diri dari yang jelek, itu juga sedekah. Menahan diri dari yang jelek artinya meninggalkan perbuatan jelek, meninggalkan kezoliman, maksiat, dan dosa yang mungkar. Kata Imam Ibn Battal, ini hujjah yang menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu itu pun amalan. Kamu meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu juga amalan. Amalan dari kamu tercatat. Padahal kamu cuma meninggalkan, bukan melakukan sesuatu. Kamu cuma tidak zina, meninggalkan zina, meninggalkan khamr, narkoba atau yang semisal itu, meninggalkan durhaka pada ibu bapak dan yang lain-lainnya. Itu perbuatan. At-turuk amal, meninggalkan sesuatu itu amal perbuatan bagi orangnya. Di dalam hadis lain Rasul sebutkan, man hamma bisayyi'a falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Yang berniat melakukan kebaikan namun kemudian tidak dia jalani, dia tinggalkan kebaikan itu, tertulis baginya satu kebaikan. Karena dia sudah niat, hanya saja terhalang oleh sesuatu misalnya. Dia meninggalkan sesuatu tapi teranggap beramal. Makanya dicatatlah kebaikan baginya. Demikian di dalam hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang menyibukkan dirinya dengan yang baik, dia tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa yang semacam ini, masuk di dalam keumuman yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, ya'muru bil khair au qala bil ma'ruf, atau yang beliau katakan, fayumsiku anisyarr fa innahu lahu shadaqah. Dia mengajak kepada yang baik atau yang ma'ruf, atau menahan diri dari yang jelek. Di dalam hadis tentu perintah dan anjuran untuk orang itu berkata-kata baik, karena itu juga sedekah, perbuatan ma'ruf, yaitu ucapan dan kata-kata yang dinikmati dan disenangi oleh orang. Bahkan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang mulia yang membuat senang orang mendengarnya, kata Imam Ibnu Battal, min jalili a'malil bir, termasuk amalan ketaatan yang sangat besar, sangat mulia. Kata-kata yang baik yang orang mendengarnya tenang, tentram, senang, tidak tersinggung, tidak sakit hati, itu amalan bakti dan kebaikan yang sangat besar, kata Ibnu Battal. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik kejelekan yang dilakukan orang. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim, maka kamu akan dapati orang yang dulunya bermusuhan denganmu menjadi sahabat baik yang dekat denganmu. Balas dengan yang lebih baik bisa, kata Ibnu Battal, dengan perbuatan orang melakukan kejelekan padamu, kamu balas dengan perbuatan yang baik padanya atau dengan kata-kata. Kamu ucapkan padanya kata-kata yang baik, dia mengata-ngatai kamu dengan laknat, celaan, hinaan, ini, itu. Kamu balas dengan perkataan baik padanya. Pengaruhnya begitu besar, dan seperti Allah sebutkan, wala yulaqaha illa sabirun, tidak akan mendapati semua itu kecuali orang-orang yang sabar, yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kemakrufan itu sedekah. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, dalam Taurat aku dapati, tuba lilladzi ya'malu biyadihi wa ya'kul, tuba limahya wa tuba limamatih. Bahagialah orang yang beramal dengan tangannya, yakni bekerja, apalah tukang atau yang lainnya, yang jelas dia bekerja dengan tangannya dan hasilnya dia gunakan untuk makan, maka bahagialah dia dalam kehidupannya dan bahagialah dia setelah matinya. Disebutkan Umar Ibnul Khattab menasehati para qurra. Qurra di masa itu para pembaca Quran, juga belajar ilmu. Kata Umar kepada mereka, ya ma'syarul qurra, khudhu tariqa man kana qablakum, ikuti cara dan jalan orang-orang sebelum kalian, dari para sahabat Rasul. Warfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, jangan hanya menunduk. Wala takunu 'iyalan 'alan nas, jangan kalian itu menjadi beban bagi orang lain. Kalian hidup ditanggung orang lain, makan, minum, ini, keluarga kalian ditanggung oleh orang lain karena kamu gak bekerja. Dicela oleh Umar. Jangan kemudian sok beribadah, menundukkan kepala, kemudian gak mau kerja, gak mau cari nafkah. Kerja, angkat kepala kalian, itu dijalani oleh para sahabat Rasul, generasi sebelum kalian yang terbaik. Jangan jadi orang beban dan hidup dengan bantuan orang lain, mengemis dan menunggu iba dan kasih sayang orang lain padamu. Jangan, kerja. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bekerja. Allah pun sebutkan dalam banyak ayat tentang makna ini. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nushur. Allah jadikan bumi bagi kalian itu mudah, kalian bisa jalan, bisa berkendara padanya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi, kerja. Wa kulu min rizqi, baru makan rizki Allah setelah bekerja. Gak akan datang sendirinya rizki itu tanpa kamu berupaya, tanpa usaha yang halal. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai salat, bertebarlah kalian cari nafkah, kerja. Cari yang Allah tentukan untuk kalian rizkinya. Bekerja. Rizki itu membutuhkan usaha dari seorang hamba. Berhasil atau tidak, itu yang menjadi taufik dari Allah. Yang penting kamu sudah ikhtiar dan berusaha. Seorang sufi tasawuf yang enggan berusaha, dia hanya duduk di masjid. Badar, kamu kerja-kerja bagi mereka berarti kamu sudah, hati kamu sudah menoleh kepada dunia. Kamu kerja berarti gak percaya sama Allah. Kalau Allah itu maha pemberi rizki, ngapain kamu cari? Subhat mereka. Sudah, ini ibadah terus. Sehari mulai laparan dia. Dua hari tambah lapar. Alhasil suatu saat dia sholat duha, ada ibu-ibu tua yang bawa makanan atau masjid, dilihat gak kelihatan orang ya, mau pulang ibu-ibu itu bawa kembali makanannya. Di benak dia, ini kalau pulang ibu ini 3 hari nanti gak makan akhirnya. Ini hari kedua sudah keroncongan, gak karuan. Tapi dia dalam sholatnya, kalau dia batalkan berarti menoleh kepada dunia. Gak dibatalkan, gak dapat makanan. Maka dia berdehem dalam sholatnya untuk mengisyaratkan ada orang di masjid. Sehingga ibu itu tahu ada orang yang sudah ditaruh situ makanannya. Nah, dari situ disebutkan dia sadar. Dia katakan ar-rizq yabghalu takassub hatta walau binahnaha. Namanya rizki itu butuh usaha walaupun hanya berdehem. Sudah usaha. Tidak berusaha enggak akan kamu dapati rizq. Lewat. Alhasil. Hadis mengajarkan bahwa tidak ada dalih bagi seorang muslim untuk meninggalkan suatu kebaikan hanya karena alasan dia tidak mampu. Gak bisa. Kamu gak bisa ini, bisa yang lain. Banyak pintu-pintu sedekah yang diajarkan di dalam syariat, dan semua itu kebaikan dan sedekah bagimu. Bahkan dengan kata-kata yang baik atau dengan muka yang manis, menemui, bertatap muka dengan saudaramu dengan muka yang menyenangkan ketika dipandang, dan dengan kata-kata yang juga sejuk di hatinya dan nyaman didengar oleh telinganya. Semua itu sedekah. Di dalam perkara ini tentunya terkandung ajaran tawadhu, rendah hati, dan Rasul SAW orang yang semacam itu selalu bermuka manis, murah senyum, sallallahu alaihi wasallam dan berkata baik kepada siapapun, sehingga pahala akan didapati oleh seorang mukmin dan jauh dirinya jauh dari sifat-sifat takabur, jauh dari menganggap lebih dari orang lain. Orang yang takabur dan merasa lebih dari orang lain gak akan melakukan hal-hal semacam ini, gak bisa. Kemudian senyum ramah kepada orang, kata-kata yang baik, gak bisa. Karena dia merasa lebih pada dirinya. Bahasanya itu bahasa atasan kepada bawahan, bentak-bentak, ini itu, kata-kata kasar, muka yang juga disetel sedemikian rupa. Karena orang senyum berarti orang rendah hati, sama dengan yang dihadapannya, begini, begini. Tawadhu. Tidak akan yang memiliki takabur pada dirinya bisa melakukan amalan-amalan dan akhlak mulia semacam ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan sedekah di hadis lain, ittaqun nar walau bisyiqi tamrah, takuti neraka, jadikan benteng antara kamu dengan neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Kamu punya satu kurma, kamu belah, satunya kamu makan, separuhnya kamu berikan ke orang lain. Itu sudah sedekah. Dan dengan itu kamu sudah berupaya menjaga dirimu dari azab neraka. Takuti neraka itu, jaga jarakmu dengannya walaupun hanya dengan sepotong kurma. Disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa di Bani Israel ada seorang rahib ahli ibadah, sekian puluh tahun dia beribadah, disebutkan 60 atau 80 tahun dia ibadah, sampai suatu hari ada wanita yang singgah di tempat peribadatannya malam, dan terjadi apa yang terjadi, zina. Orang ini kemudian mati tidak berapa waktu lama setelah itu. Maka ditimbang amalannya, antara 80 tahun dia beribadah dengan beberapa hari dia berzina dengan wanita itu, waliyadu billah, ternyata lebih berat timbangan dosanya zina. Dia sudah pesimis neraka, tetapi dikatakan padanya, kamu tidak akan didolimi, dicari amal kebaikannya yang ada. Ternyata didapati bahwa dia sempat lari setelah melakukan itu, di tempat ibadah sekian hari dia tidak makan, kelaparan, kehausan, sampai kemudian diberi oleh orang roti, satu potong roti, makan. Belum dia makan, baru dia pegang, dua orang datang padanya, orang miskin, minta-minta. Dia kasihan, dalam keadaan dia kelaparan sekian hari, dia potong itu roti, dua bagian, satu diberikannya ini, satu diberikan yang itu, dimakan oleh orang sampai habis. Sedekah dia ini dengan sepotong roti ditimbang dengan perbuatan zinanya, ternyata di akhirat, kata Ibn Mas'ud, lebih berat timbangan sedekahnya dengan sepotong roti. Maka selamatlah dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu remehkan sekecil apapun kebaikan. Di mata kita mungkin itu sepele, kamu cuma ngasih potong roti, biskuit harga 500 misalnya. Tapi dengan keikhlasan menjadi besar amalan yang kecil. Dan kita gak tahu mana dari amalan itu yang ternyata bermanfaat bagi kita di hari kita sangat membutuhkannya, yaumul qiyamah, untuk menyelamatkan kita dari neraka, dari azab, untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kita gak tahu yang mana. Bisa jadi yang kecil yang kita anggap remeh ini ternyata bermanfaat. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah, betapa banyaknya amalan kecil menjadi besar karena niatnya. Jadi berat karena niat orangnya. Hadis demikian mendidik seorang muslim untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengannya, terutama tetangganya, seperti hadis Abu Dzar yang ketiga yang dibawakan oleh muallif. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Dikhususkan demikian karena tetangga, orang yang disebutkan sudah tidak ada jarak antara kamu dengan dia, tidak ada apa ya, sungkan atau kewibawaan. Dalam artian kalau orang gak kenal, orang jauh, tentunya kamu masih sungkan mau apa, misalnya minta air atau apa. Tapi tetangga ya sudah, ya, saudara sendiri bahkan lebih. Kamu mau minta tolong ini, mau itu, karena kedekatan yang sangat dari tetangga ini. Maka kebaikan sekecil apapun yang bisa kamu berikan padanya, memperkuat hubungan baik antara kamu dengan dia, memperkokoh cinta dan persaudaraan antara kamu dengan dia, terutama dengan kamu terus memperhatikan mereka. Artinya memperhatikan, berkesinambungan gitu. Itu yang Rasulullah sebutkan. Misalnya kamu masak, ya perbanyak kuahnya. Kalau dagingnya pas-pasan untuk anak istri kamu, paling tidaknya kuahnya kamu berikan ke tetangga, fadol, ini kuah gulai misalnya, atau yang semisal itu. Besok kamu dapat salak satu keranjang misalnya, kamu beri tetangga kamu 5-10 biji. Walhasil demikian, ta'ahad, kamu perhatikan terus keluar tetangga kamu. Perbuatan baik tidak boleh ada yang disepelekan dan dianggap remeh, sekecil apapun akan bermanfaat bagi seorang muslim. Bahkan kalaupun itu di mata orang sangat sepele. Di Adabul Mufrad Bukhari Rasul sebutkan tertuju kepada mukminat kaum wanita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau bidhil fisyatin au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada perempuan yang meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun dengan dhilf dari kambing syat. Dhilf itu, kalau kamu tahu kaki kambing, sepatunya yang menyentuh tanah, kakinya kan pecah begini ya, kambing dua. Di sepatunya ini di bawah, di pecahannya ini, kan ada dagingnya, ada tipis, tipis sekali. Kalau dibuat sop misalnya, bisa kamu buka, bisa kamu krokoti, tipis. Rasul sebutkan jika hanya itu dhilf namanya. Jika hanya itu yang kamu punya, jangan disepelekan, berikan. Yang penting kamu bersedekah kepada tetangga kamu, kepada orang lain, muslim. Jangan disepelekan. Aduh, cuman kaki kambing ini. Apapun yang bisa kamu berikan, berikan dari kebaikan. Jangan ada yang dianggap kecil. La tahqiranna, jangan dianggap hakir. Kamu pandang sebagai yang hina, yang enggak pantas. Tidak boleh kemakrufan dianggap seperti itu. Dan ini umum, baik itu kepada tetangga muslim maupun bahkan yang kafir. Makanya Sa'ad atau Amr bin As ketika menyembelih kambing, beliau katakan pada budaknya, idzan tahait fa'ati jarona al-yahudi. Jika kamu sudah selesai, sudah kamu kuliti, sudah kamu potong-potongi, berikan dagingnya kepada tetangga kita itu fulan, orang Yahudi. Maka boleh dan sunnah memberi tetangga secara umum, utamanya seorang muslim. Tetapi jika dia kafir pun boleh, dan itu yang diajarkan di dalam sunnah. Itu beberapa adab dan akhlak-akhlak mulia yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya, sekali lagi menunjukkan kepada kita besarnya dan luasnya pintu kebaikan, dan itu barokahnya sunnah. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan kullu tasbihah sadaqah. Setiap tasbih sadaqah. Dan ini enggak ada orang yang berkata enggak bisa. Cuma dia katakan subhanallah, itu sudah sedekah, dikir. Ringan dan tidak beresiko dan tidak perlu modal. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir Allahu akbar sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Kamu beramar ma'ruf sadaqah. Wa nahyun anil munkar sadaqah. Kamu bernahi munkar juga sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kalian, yakni pada istri kalian, sadaqah. Artinya kalaupun orang berhubungan layaknya suami istri, sedekah baginya pahala. Padahal sesuatu yang syarat dengan nafsu dan birahi syahwat. Tetapi kalau dia niatkan untuk menjaga kehormatan dirinya, kehormatan istrinya, agar tidak terjatuh pada yang haram, niat-niat yang soleh semacam itu menjadi sedekah, berpahala. Sebagaimana kalau dia tuangkan pada yang haram berdosa, Rasul sebutkan, maka pada istrinya pun atau seorang istri pada suaminya sedekah, berpahala. Wa ta'dilu bainal itsnain shadaqah, kamu mendamaikan dua orang yang berselisih juga sedekah. Tu'inur rajul fatahmilu lahu 'ala dabba shadaqah, demikian pula kamu bantu seseorang, kamu naikkan di atas kendaraannya sedekah. Wal kalimat thayyibah shadaqah, ucapan yang baik juga sedekah. Wabikuli khatwa tamshiha ila shalah shadaqah, tiap langkah kamu langkahkan kakimu ke salat sedekah. Watumitul adha anit tariq shadaqah, kamu singkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Bahkan di riwayat disebutkan ada seorang pemuda didapati di dalam jannah, di surga. Ditanya, apa amalan yang kamu lakukan kok bisa masuk surga? Dia ingat-ingat, dia gak tahu, gak ada standar sama dengan yang lain. Maka diingatkan padanya, kamu masuk surga ini, dimasukkan surga karena dulu kamu pernah menyingkirkan ranting pohon atau duri yang mengganggu jalan kaum muslimin. Ingat waktu itu di jalan kamu ambil dan kamu singkirkan agar tidak terkena orang yang lalu lalang di situ. Tidak ada yang disepelekan, dan itu semua iman sekian cabang, semuanya adalah sedekah dan amalan saleh. Wa talaqatul wajhi bi wajhi akhikal muslim shadaqah, dan demikian pula bermuka manis di hadapan saudaramu muslim juga sedekah. Dengan itu mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk memperbanyak kebaikan sedekah dan amalan saleh. Amin rabbal alamin. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha